Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang anak muda sedang istirahat di bawah pohon. Pohon tempat dia istirahat adalah pohon apel. Sehingga satu saat apel yang ada di atasnya jatuh. Kebetulan anak muda ini juga lapar. Jadi buah apel ini langsung dia makan. Selesai dia makan, dia baru sadar kalau dia sudah berbuat kelalaian memakan buah apel yang bukan punyanya. Akhirnya dia mencari tahu, pohon apel ini pasti ada pohonnya, pohonnya pasti ada punyanya, yang punya. Akhirnya dia cari yang punya pohon apel tadi. Ketemu seorang tua. Anak muda ini pengen diikhlaskan satu buah apel yang dia sudah sempat memakannya. Dia minta diredoi buah apel yang sudah dimakannya. Tapi kata orang tua tadi, tidak. Saya tidak ikhlaskan buah apel yang kamu sudah makan. Wah, baru masalah. Karena kalau tidak diikhlaskan berarti dia memakan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang yang tumbuh di dalam tubuhnya sekerat daging haram, maka an-naru aula bihi, neraka lebih layak buat menyantapnya. Dia enggak pengen tumbuh dari tubuhnya itu daging haram, sehingga anak muda ini kemudian minta diikhlaskan. Tapi orang tua tadi tidak mengikhlaskan, kecuali anak muda ini kerja 2 tahun berturut-turut tidak digaji. Itulah harga satu buah apel yang dia makan. Tapi karena itu jalan untuk mendapatkan keriduan orang tua tadi, maka akhirnya anak muda ini pun mengikuti perintah orang tua tadi, kerja 2 tahun gak digaji. Akhirnya dia kerja 2 tahun. Sampai hari terakhir 2 tahun, maka dia pun menghadap bapaknya tadi, orang tua tadi, dan berkata, Pak, sudah lunas. Saya sudah kerja 2 tahun, enggak dibayar, enggak digaji. Kata orang tua tadi, belum selesai. Nah, ternyata enggak cukup 2 tahun kerja, enggak dibayar. Masih ada lagi untuk mengikhlaskan, untuk meredoi buah apel yang dia makan. Apa? Nikah dengan anak saya. Kalau tadi kerja 2 tahun kayaknya berat. Kalau begitu suruh nikah kayaknya ringan. Anak muda suruh nikah, mau. Masalahnya muncul karena anaknya cacat. Orang tuanya punya anak perempuan cacat. Cacatnya multi. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Baru bingung dia. Suruh nikah tapi cacat. Tapi karena jalan untuk bisa dapat keredoknya dengan cara itu, ya udah. Akhirnya dia terima anak gadis bapak tadi. Begitu nikah selesai, ketemu di kamar, dilihat anak gadisnya tidak buta, tidak tuli, tidak bisu dan tidak lumpuh. Anak muda itu keluar lagi dari kamar, protes sama mertuanya. Nikah kita batal. Kenapa? Ya, yang mau dinikahin sama anak muda tadi adalah wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Ternyata anak gadisnya tidak buta, tidak lumpuh. tidak tuli dan tidak bisu. Maka orang tuanya pun kemudian menjelaskan, anak gadis saya memang matanya buta, buta dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinganya tuli dari mendengar hal-hal yang berbau dosa. Mulutnya bisu dari berkata hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Dan kakinya lumpuh dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Rupanya yang dikasih anak ke anak muda tadi adalah gadis yang sempurna, cantik, solehah. Akhirnya nikah. Cerita ini banyak diceritakan oleh para masai, ustaz-ustaz, kiai-kiai kita. Waktu zaman dulu memberikan sebuah kesan bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya mencari pasangan hidup. Seorang tipe wanita yang soleh dan suami yang solehah dan suami yang soleh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal istrinya, Khadijah, maka Abu Bakar menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Pilihan yang tepat, pilihan yang cerdas. Diberikan anaknya ke seorang nabi, ke seorang rasul, bukan soleh lagi, bukan, tapi seorang nabi, seorang rasul. Pada awalnya untuk menghibur, karena Aisyah sebenarnya sudah dipinang oleh orang lain, tapi karena tidak deal, keputusannya tidak selesai, orang yang meminangnya tidak siap masuk Islam, maka akhirnya pinangannya dibatalkan. Maka melihat Rasulullah SAW ditinggal istrinya, Khadijah sangat bersedih. Maka Abu Bakar menawarkan anaknya, Aisyah. Jadi kebayang, Aisyah ini anak yang tumbuh dari keluarga yang steril dari jahiliyah. Abu Bakar ini orang yang gak pernah jahiliyah, walaupun tinggal di tengah masyarakat jahiliyah. Kegambar anaknya Abu Bakar kayak apa? Karena dididik, diasuh di tengah masa, di tengah keluarga yang bersih dari segala pengaruh-pengaruh jahiliyah. Walaupun waktu nikah dengan Rasulullah usianya sangat muda. Usianya di satu riwayat mengatakan 7 tahun. Dinikahkan oleh Rasulullah campur dengan Nabi usia 9 tahun. Dijemput Rasulullah SAW ketika Aisyah sedang main ayunan bersama teman-temannya. Didandanin Aisyah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya baru 9 tahun. Lahirnya 8 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi. Jadi kayaknya sih masih tuaan Fatimah, anak Rasulullah SAW. Kalau Hafsah itu seumur dengan Fatimah, lahirnya hampir berbarengan dengan Fatimah. Hafsah anaknya Umar yang juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa melihat sebuah fenomena yang sangat berbeda. Satu sisi Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, seorang janda dengan usia 40 tahun, dengan segala kematangannya, dengan segala kepandaiannya, dengan segala penguasaannya terhadap dinamika hidup. Setelah itu Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah yang usianya 9 tahun. Jadi ini fenomena yang sangat berbeda. Nah, kita diharapkan bisa ngambil pelajaran ya, dalam mensikapi istri kita, mengambil dari kisah Rasulullah SAW bersama dengan istri-istrinya. Hafsah juga muda. Ketika nikah dengan Rasulullah usianya 18 tahun, janda. Hafsah itu janda, suaminya Khunais bin Huzaifah As-Sahmi itu gugur di Perang Badar. Ketika suaminya gugur, Hafsah baru umur 18 tahun. Jadi yang paling bersaing dengan Aisyah sebenarnya Hafsah. Sama-sama muda, sama-sama cantik. Jadi kalau cemburu, Aisyah paling cemburu dengan Hafsah karena sama-sama muda. Yang lainnya janda, tua. Bahkan Zainab binti Huzaimah itu nikah sama Rasulullah usia 60 tahun. Kayaknya sih usia 60 tahun tinggal ininya doang. Iya, 60 tahun orang usia paling banyak berapa? Rasulullah 63, Khadijah 65. Maka Zainab binti Huzaimah hidup bersama Rasulullah sangat singkat. Di satu riwayat cuma 3 bulan terus wafat. Di riwayat yang lain 8 bulan hidup bersama Nabi dan Zainab wafat. Karena dinikahin sama Nabi usia 60 tahun. Zainab. Jadi yang paling berpeluang untuk dicemburuin sama Aisyah adalah Hafsah. Ada Ummu Salamah. Cantik. Janda. Cuma anaknya udah 4. Dorroh, Umar, Zainab, dan Salamah. Jadi ketika dengan nikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah itu anaknya 4. Jadi yang paling berpeluang untuk dicemburuin memang Hafsah. Masih muda, enggak bawa anak, cantik, anaknya Umar. Jadi paling berpeluang. Makanya tetap ada intrik-intrik dalam kehidupan keluarga Rasulullah SAW. Cemburu mencemburui itu tetap ada fenomena itu dalam kehidupan Rasulullah. Tapi yang jelas bahwa mereka tidak sampai keluar pada batas-batas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusiawi. Nah, karenanya kemudian ketika nikah dengan Aisyah memang nuansanya jadi berbeda. Ketika nikah dengan Khadijah. Nikah dengan Khadijah nuansanya lebih pada perjuangan. Meletakkan dasar-dasar perjuangan. Di Mekah dengan segala problematika dakwahnya. Ditekan, diintimidasi, diteror. Itu Khadijah. Tapi Aisyah memang nikah di Mekah. Tapi kemudian dibawa ke Madinah. Rame-ramenya itu di Madinah. Aisyah itu. Jadi nuansanya sangat berbeda. Sehingga cerita-cerita romantisnya Rasulullah SAW memang banyak ada di Aisyah ketimbang ada di Khadijah. Gimana romantisnya Rasulullah SAW di dalam membangun keluarga bersama Aisyah? Karena Aisyah ini memang spesifik. Satu-satunya istri Nabi yang gadis dinikahkan masih sangat muda, belia, cantik. Begitu cantiknya sehingga kulit Aisyah itu kemerah-merahan. Kemerah-merahan karena saking cantiknya. Sehingga Rasulullah memanggilnya dengan Humairah. Si merah jambu. Jadi dapat romantisnya. Pernah satu saat begitu romantisnya Nabi ketika jalan peperangan Karena Nabi suka mengundi istrinya untuk berangkat. Kebetulan Aisyah berangkat dengan Rasulullah waktu itu. Itu pasukannya suruh jalan duluan, agak jauh sedikit. Aisyah dengan Rasulullah balapan lari. Balap lari sama istrinya. Waktu itu Aisyah masih menang balap lari dengan Rasulullah karena masih ramping, masih gesit. Walaupun belakangan balap lari sama Nabi kalah Aisyah karena sudah mulai gemuk katanya. Jadi sampai balap lari bersama. Bahkan di riwayat yang lain mandi satu bejana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan satu piring berdua, minum satu gelas berdua. Cerita-cerita begini ada di rumah Aisyah. Bahkan banyak turun wahyu juga di rumah Aisyah. Walaupun di rumah Hafsah ada juga turun beberapa ayat ketika tinggal bersama Hafsah. Tapi yang banyak ayat turun di rumah Aisyah. Dan begitu spesifiknya sehingga Rasulullah SAW wafat pun di rumah Aisyah. Namun ada cerita yang menarik ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Karena dakwah ini memang tidak pernah sepi dari orang-orang yang memusuhinya. Termasuk ketika sudah di Madinah. Bukan oleh orang kafir, tapi orang-orang munafik. Yang tidak pernah berhenti mencari celah untuk menghantam kekuatan Islam. Sehingga satu saat muncullah satu peristiwa ketika Aisyah tertinggal dari rombongan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ketinggalan. Ketinggalan rombongan pulang dari peperangan. Kirain sudah naik ke unta. Karena Aisyah enteng, ringan. Sehingga ada di dalam emang enggak ada. Jadi enggak ketahuan kali. Akhirnya dibawa aja tuh unta kosong. Suatu saat Aisyah kembali, ternyata pasukan Rasulullah sudah enggak ada. Disitulah Aisyah ketemu dengan Sofwan, sahabat Rasulullah SAW yang kerjanya memang sapu-sapu bersih. Kalau Rasulullah SAW sedang transit, selesai transit, itu ada sahabat Nabi yang bersihin tempat. Sofwan kebagian tugas itu. Kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang apa saja yang perlu diselamatkan, dan ternyata yang ketinggalan adalah nggak tanggung-tanggung. Yang ketinggalan istri Nabi. Maka akhirnya dituntun Aisyah naik di ontaknya Sofwan, jalan di depan bawa ontaknya. Gak ada cara lain yang paling efektif waktu itu kecuali memang itu yang dilakukan. Sofwan jalan di depan, Aisyah duduk di ontaknya. Fenomena itu menjadi hal yang sangat mengagetkan ketika masuk kota Madinah. Orang jalan berdua dengan bukan suaminya. Inilah celak yang kemudian dipakai oleh orang-orang munafik untuk melakukan provokasi ke rumah tangga Rasulullah SAW. Isu yang berkembang kalau Aisyah sudah selingkuh dengan Sofwan. Heboh Madinah. Ayat pun turun berkait dengan berita ini. Ini yang dalam syirah dikenal dengan hadisul if. Berita bohong. Fitnah yang ditebar oleh orang-orang munafik terhadap pribadi Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah SAW aja ragu. Benar gak ini Aisyah masih bersih? Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengabarkan kepada nabinya bahwa Aisyah bersih dari segala bentuk tuduhan orang-orang munafik. Tapi ini catatan besar dari kehidupan Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah. Cerdas, gesit, tangkas, berani, umurnya panjang. Sempat berinteraksi dengan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan terlibat dalam peperangan yang kemudian kita mengenal dengan Perang Jamal. Aisyah memang istri Nabi yang umurnya panjang itu cuma Aisyah dan Hafsah. Yang lain Rasulullah SAW wafat, gak lama setelah itu istrinya wafat. Jadi gak panjang juga. Yang agak panjang diantaranya adalah Aisyah dan Hafsah. Hafsah bahkan mengalami masa zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, tahun 54 Hijriah. Artinya panjang usianya, termasuk Aisyah. Banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan Aisyah sempat jadi rujukan ummahat, ibu-ibu di zaman sahabat untuk bertanya perihal Islam. Itu Aisyah yang jadi rujukan. Salah satu hal yang populer ketika ada yang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi ini gambaran sosok Aisyah. Sampai sini sebelum saya masuk ke Hafsah. Ada yang mau disampaikan? Tentang Aisyah. Kalau enggak ada, saya masuk ke Hafsah. Karena ini 13 nih. Istrinya. Jadi saya enggak harus paksa satu pertemuan satu istri. Ya. Ayo. Mengingat usia Aisyah itu kan 7 atau 9 tahun waktu dinikahi gitu kan. Mungkin kalau Kak Seto atau Aris Merdeka Sirait hidup pada zaman itu mungkin diparahin tuh Rasulullah. Iya, iya, iya. Barangkali seperti itu. Yeah. Kemudian ada rahasia apa di balik semua itu mengingat usia yang begitu dini gitu dinikahi sama Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat tradisi Arab di zaman itu, memang sebenarnya usia 9 tahun itu gak terlalu dini juga. Karena Fatimah itu nikah 15 tahun, itu dianggapnya perawan tua. Artinya 15 tahun itu perawan tua. Jadi kalau 9 tahun nikah kayaknya sih gak masalah gitu. Kalau model kita mungkin sekitar 18-20 tahun gitu. Ya, karena ada yang gak nikah, yang belum nikah 30 tahun belum nikah. Ya. Artinya 9 tahun itu di zaman waktu itu satu hal yang cukup pantas. Bukan satu hal yang kemudian tabu di suatu masyarakat. Karena saya baca di dalam sirah, Fatimah itu 15 tahun itu dianggap oleh masyarakatnya perawan tua. Karena kagak nikah-nikah. Gitu. 15 tahun perawan tua. Jadi agak susah juga kalau angka 9 ini kita tarik dengan 9 nih. di kita, lalu kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini, emang jadi problem. Oleh karena itu kita harus melihat zuruf, kondisi waktu di ketika Rasulullah SAW menikah. Nah, salah satu indikasi pantas gak 9 tahun waktu itu nikah, salah satu informasi yang kita dapat adalah Fatimah itu nikah 15 tahun itu dianggap perawan tua. Udah dilamar oleh banyak orang. Abu Bakar udah ngelamar, Umar udah ngelamar, sahabat-sahabat Abu Tama udah ngelamar, tapi Rasulullah diam. Sampai Rasulullah bertanya kepada banyak orang, apakah Ali tidak ingin menikah? Maka akhirnya nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau ngelihat kondisi waktu itu, kayaknya sih nggak terlalu kecil-kecil banget gitu. Wah, ini nikah sama anak-anak nih. Wah, ini problem nih. Ternyata kalau kita lihat kondisi waktu itu nggak terlalu, nggak seperti yang kita bayangin, usia 9 tahun nikah. 9 tahun itu kelas berapa kalau kita? Hah? Kelas 3 SD. Kebayang kan? Kelas 3 nikah. Makanya jangan dibayangin sama anak kelas 3 sekarang. Karena zuruf di Arab waktu itu sangat berbeda. Yang kedua, anak perempuan itu sempat hilang dari peredaran. Karena tradisi jahiliyah, kalau ada kelahiran anak perempuan, ini merupakan hinaan. Ya, termasuk Umar bin Khattab sempat membunuh anaknya. Ya, dengan tangannya sendiri. Jadi anaknya pas gali kuburnya itu anaknya ikut. Gali kuburnya anaknya ikut. Sampai dari tanah sampai udah berlobang, Umar masuk ke dalam, anaknya masih nungguin di atas. Bapaknya itu, Umar itu jenggotnya kena banyak tanah, dibersihin sama anaknya. Padahal anaknya mau dipendam. Jadi Umar merasakan itu. Sehingga memang wanita bisa jadi enggak, populasinya tidak banyak kalau melihat realita kayak begini. Yang kedua, enggak cerdas. Enggak banyak wanita cerdas karena termarginal perempuan. Di istri-istri Nabi saja yang cerdas, yang bisa baca tulis itu Hafsah. Hafsah itu wanita cerdas di zamannya. Karena dia bisa baca tulis. Dan di zaman itu yang bisa baca tulis kehitung pakai jari perempuan. Jadi kulturnya memang berbeda sekali. Kultur waktu itu berbeda sekali. Sehingga nikah usia 9 saya lihat masih cukup relevan. Kalau lihat konteks masyarakat Arab waktu itu. Kalau kita mau ambil hikmah, pasti ada hikmah. Kita biasanya selalu berujung pada hikmah. Gitu. Nikah sama Khadijah, kenapa harus janda? Kenapa enggak gadis? Oh, ada hikmahnya. Habis janda 40 tahun, nikah dengan gadis belia 9 tahun. Oh, ada hikmahnya. Kalau hikmah, pasti ada hikmah di balik peristiwa-peristiwa dari nikahnya Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Yang jelas memang dari peristiwa-peristiwa yang ada, Allah selalu menurunkan ayat yang berkait dengan kehidupan suami istri. Hafsah umpamanya, istri Nabi yang sempat dicerai oleh Nabi. Hafsah itu kena talak satu oleh Rasulullah SAW, sampai kemudian Jibril datang dan minta Rasulullah untuk merujuk kembali. Gara-gara apa? Gara-gara memberitakan perihal urusan suami istri keluar rumah. Karena ini aib. Jadi Rasulullah SAW kedatangan Maria Al-Qibtiyah. Waktu itu Rasulullah sedang berada di rumah Hafsah. melihat Maria Al-Qibtiyah di luar, maka diminta Maria Al-Qibtiyah masuk ke rumah Hafsah. Sementara Hafsah sedang pergi ke rumah Umar bin Khattab, ayahnya. Ketika Hafsah datang, ditemukan Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah di rumah Hafsah. Seperti layaknya seorang suami istri, emang istrinya. Lalu kemudian Hafsah marah dan cerita tentang Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah ini keluar rumah Rasulullah SAW. Maka turun ayat Allah yang memerintahkan kaum muslimin untuk tidak menceritakan perihal urusan suami istri yang di dalam rumah untuk tidak keluar rumah. Artinya banyak peristiwa-peristiwa memang yang keluar dari nikahnya Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Tapi itu semua kemudian kita menyebutnya hikmah. Ternyata tidak juga seperti yang kita bayangkan. Rasulullah nikah dengan anak kecil. Kalau kita lihat zuruf, situasi, kondisi ketika Aisyah nikah dengan Rasulullah. Kalau muda iya. Tapi dibilang anak kecil, kayaknya zuruf waktu itu 9 tahun tidak dimasukkan dalam kategori anak kecil. Ini kalau kita mau lihat dari sisi situasi kondisi. Secara psikologis juga kalau 15 tahun dianggap perawan tua, 9 tahun itu secara psikologis juga kelihatannya cukup bisa berinteraksi. 9 tahun, 15 tahun secara psikologis juga udah cukup matang kalau hitung-hitungan 15 dengan 9. Enggak kecil-kecil banget. Gitu. Nikah dengan Aisyah karena Anda satu hadis 9 10 keistimewaan Aisyah dibanding istri-istri Nabi yang lainnya. 9 atau 10 keistimewaan Aisyah dibanding istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, ini diungkap di dalam satu hadis. Salah satunya adalah karena Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dia satu-satunya istri Nabi yang gadis. Dia yang banyak sekali turun wahyu, cerdas, dan banyak meriwayatkan hadis. Jadi diungkap di dalam satu rangkaian hadis ada sekitar 9-10 keistimewaan Aisyah yang melebihkan Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Jadi mempunyai sisi-sisi lebih Aisyah itu dibanding istri Nabi yang lainnya. Tapi kekurangannya memang Aisyah ini gadis, tapi tidak bisa memberikan keturunan pada Rasulullah SAW. Menstruasinya itu cepat sekali. Di satu riwayat Aisyah itu enggak pernah enggak sholat. Jadi kalau menstruasi zuhur, asar udah bersih. Cepat banget. Ya, makanya mungkin ini juga merupakan indikasi ketidaksuburan Aisyah. Sehingga menstruasinya juga cepat. Jadi enggak dapat keturunan dari Aisyah. Semuanya dari Khadijah. Istri yang lain juga enggak. Kecuali Maria Al-Qibtiyah. Tapi itu juga meninggal di usia yang masih kecil, 2 tahun. Ibrahim namanya. Yang lainnya enggak ada. Itu Aisyah. Emang punya nuansa yang berbeda-beda istri Nabi yang satu yang lain. Sehingga punya keistimewaan yang satu dengan yang lainnya. Termasuk ketika kita bicara hikmah, ada banyak hikmah yang kita dapat dari Aisyah. Dan ada banyak hikmah juga yang kita dapat dari istri-istri Nabi yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan demikian. Rasulullah SAW menikah dengan wanita usia 9 tahun. Baik. Ada yang lain? Pada saat Aisyah Sofwan kembali ke Madinah, Aisyah kemudian sakit, ya. Sehingga dia sama sekali tidak mengetahui adanya fitnah yang berkembang tersebut gitu loh. Kemudian Rasulullah pernah tanya ke Sayyidina Ali, bagaimana menurut pendapatmu? Sayyidina Ali bilang, ceraikan saja. Yang menjadi pertanyaan saya, sehingga Aisyah juga kaget pada saat dia sakit, Rasulullah cuma nanya, bagaimana kabarmu, kok berbeda gitu ya? Apakah itu benar sakit? Kemudian ini Sayyidina Ali ini yang bilang ceraikan saja, apakah benar menjadi pemicu terjadinya perang Jamal? Ya, yang kemudian kenapa Syiah benci sekali terhadap Aisyah ini? Iya. Aisyah ini emang pertama perannya begitu besar, karena potensi yang dimiliki ini juga besar. Umurnya panjang, sehingga banyak jejak-jejak sejarah Aisyah itu yang berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Ini yang kemudian berakibat pada sikap-sikap kelompok-kelompok kaum muslimin waktu itu yang berkembang terhadap Aisyah. Orang Syiah umpamanya itu menyebut Aisyah sampai hari ini dengan sebutan pelacur. Satu julukan, satu sebutan yang menunjukkan bagaimana kebencian orang-orang Syiah terhadap Aisyah. Kenapa demikian? Karena Aisyahlah yang bertempur melawan Ali waktu itu. Jadi ceritanya panjang. Setelah Aisyah berseteru dengan Ali, maka sosok Aisyah ini jadi miring. Karena si A ini amat sangat loyal dengan Ali, sehingga fitnah-fitnah terhadap Aisyah gak bisa dihindari. Setelah itu, setelah perang Jamal, ini gak bisa dihindari, yang dilontarkan oleh kubu orang-orang yang cinta dengan Ali, sehingga mengkristal memang akhirnya menjadi sebutan itu gitu. Dan ini kedustaan. Ini kedustaan. Tidak ada satu periwayatan pun yang bisa membuktikan bahwa Aisyah ini seperti apa yang dia tuduhkan. Lebih pada sentimen kekelompokan, lebih pada sentimen politis waktu itu. Karena Aisyah berperang dengan Ali. Itu kalau orang Syiah. Kalau yang lainnya enggak ada sisi miring melihat Aisyah, kecuali Syiah. Syiah itu kenapa miring? Karena perang Jamal. Gitu. Seperti juga Muawiyah. Tuduhan kepada Muawiyah juga begitu deras, karena Muawiyah melawan Ali. Jadi semua itu adalah kedustaan. Lebih pada sentimen kekelompokan yang dibuat waktu itu sedemikian rupa karena perseteruan politik. Itu kalau tentang orang Syiah. Kalau soal tentang Ali yang memerintahkan untuk mencerai Aisyah, saya pikir ini agak jauh rentannya dengan peristiwa perang Jamal. Sehingga kalau mau dikaitkan kayaknya agak jauh. Walaupun kalau mau dianggap sebagai pemicu, bisa aja kali. Tapi kita harus lihat riwayat ini nih, yang statement Ali ini. Tapi saya melihat kenapa orang Syiah jadi begitu benci dengan Aisyah, lebih pada perang Jamal gitu. Karena waktu itu sentimen politik, sentimen kekelompokan itu memang begitu tinggi. Termasuk korbannya Muawiyah juga enggak sepi dari tuduhan-tuduhan seperti juga terhadap Aisyah. Aisyah emang sakit. Dari Mekah ke Madinah aja sakit. Sempat kena penyakit. Mau nikah itu sempat sakit. Habis dari perjalanan perang, ketika terjadi fitnah-fitnah besar itu juga Aisyah sebenarnya belum mendengar berita isu-isu tentang dirinya. Sampai belakangan baru dia mendengar berita itu. Rasulullah SAW juga mencoba menyembunyikan tentang berita itu. Tapi pada akhirnya Aisyah juga mendengar berita itu. Jadi memang gak langsung Aisyah dengar, sempat sakit. Di Madinah itu ada wabah yang tren di Madinah. Ada penyakit yang tren di Madinah. Kalau model kita kayak kolera kali. Jadi orang tahu kalau di Madinah itu ada wabah penyakit. Waktu hijrah pertama saja Aisyah udah kena. Hijrah pertama di Madinah itu kena. Sehingga pernikahan dengan Nabi itu Aisyah baru selesai dari sakit. Termasuk ketika isu tentang berita bohong. Yang saya perlu garis bawahi mungkin kenapa orang Syiah menjadi sangat benci dengan Aisyah. Jadi lebih pada perseteruan Aisyah dengan Ali di perang Jamal. Walaupun saya belum pengen masuk ke perseteruan Aisyah di perang Jamal, saya akan alokasikan sendiri peristiwa ini karena ini agak kompleks. Perseteruan yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini saya sisihin dulu. Saya lebih cenderung menggambarin tentang sosok Aisyah aja. Ntar Hafsah dan sebagainya. Belum peristiwa-peristiwa yang saya anggap agak perlu teliti kita melihat. Tapi sampai sini tentang Aisyah. Udah Aisyah, jadi kita cukupin aja. Hafsah ini insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan Zainab binti Huzaimah. Kita cukupin aja. Jadi Rasulullah 40 tahun nikah dengan Khadijah, nikah dengan Aisyah usia 9 tahun, nikah dengan Hafsah 18 tahun Hafsah. Habis itu nikah dengan Zainab binti Huzaimah usia 60 tahun. Nanti kita lihat hikmah apa di balik itu. Termasuk kenapa Nabi istrinya banyak. Nanti kita lihat lebih jauh tentang apa yang bisa kita dapat dari peristiwa-peristiwa ini. Kita cukupin dulu pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya saya minta maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.